Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio Manhajul Anbiya yang semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta taufiknya kepada kita semua. Malam hari ini kita di 8 Zulhijjah, masuk malam 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita berada di pertemuan ke-11 dari kajian kita Fikih berkurban dan tata cara menyembelih, yang insya Allah berarti kita di hari Jumat, yang berarti itu besok lusa, insya Allah kita akan bersama-sama serentak melaksanakan syariat ini, ibadah yang mulia, ibadah al-udhiyah, ibadah kurban. Yani untuk kaum muslimin secara umum, adapun kaum muslimin saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, maka pada hari itu mereka menyembelih juga, yaitu menyembelih hadyu. Nah, dari sebagai bentuk syukur atas pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang mereka lakukan yang itu dilaksanakan juga di tanggal 10 Zulhijjah. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan kita memang di malam, di kajian ini, pertemuan ke-11 ini sebagai lanjutan dari pertemuan ke-10 yang lalu, membahas tata cara menyembelih. Yang tata cara menyembelih ini merupakan ketentuan syariat, ya, berlaku untuk udhiyah, kurban, dan selain udhiyah. Nah, telah kita bahas syarat-syaratnya. Kita telah menyebutkan syarat pertama, kedua, kemudian syarat ketiga, lalu syarat yang keempat. Nah, syarat keempat ini sembelihannya tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Apabila ditujukan pada selain Allah, maka itu haram dan perbuatannya merupakan kesyirikan. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Demikian sabda Nabi dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga barang siapa yang menyembelih untuk larung sesaji, atau di larung di Laksukara Kidul, atau di kawah gunung, maka ini sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu Nabi alaihi salatu wasallam melaknatnya. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, atau untuk tempat-tempat keramat atau kuburan-kuburan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, melalui kesempatan kajian ini saya juga mengingatkan, ya, ini peringatan penting dari agama kita bahwa menyembelih merupakan salah satu ibadah yang tidak boleh ditujukan untuk selain Allah, siapapun dia, apapun dia. Sembelihan adalah milik Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah rabbil alamin. Maka menyembelih adalah salah satu ibadah yang hanya boleh ditujukan dan wajib ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian syarat kelima yang sudah kita bahas pula adalah tidak boleh disebut selain tidak disebut selain nama Allah. Ya. Disebut nama Nabi, nama malaikat Jibril, atau kelompok tertentu atau adat tertentu, maka tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut sebagai sesuatu yang haram, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Hingga Allah Ta'ala mengatakan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan juga sembelihan yang disebut selain nama Allah padanya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama, termasuk salah satunya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ijma' sembelihan yang disebut selain nama Allah di situ maka itu adalah haram. Kemudian syarat keenam, harus diucapkan bismillah, disebut nama Allah. Karena perintah dari Allah, fakuru mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah sembelihan yang disebut nama Allah padanya jika kalian beriman terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian di ayat yang lainnya Allah larang, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisqun. Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, ma unhirad dam wa dzukirasmullahi alaih fakulu. Sembelihan yang telah ditumpahkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Dan menyebut, mengucapkan basmalah ini, bismillah itu diucapkan ketika hendak, tepat hendak menyembelih. Karena di situ ada fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Makanlah sembelihan yang disebut nama Allah padanya, alaih. Ya, sehingga harus saat itu. Nah, enggak boleh ada pemisah dengan ucapan atau gerakan yang banyak, sehingga terpisah antara ucapan basmalah dengan perbuatan menyembelih. Sehingga kalau terpisah seperti itu harus diulang, terkecuali kalau dalam rangka menyiapkan sembelihannya. Diatur posisinya, sudah ngomong mengucapkan bismillah, sudah nyiap sembelih, ini perlu diatur masih posisi sembelihannya, maka tidak mengapa yang seperti itu. Atau mengambil pisaunya sehingga dia menghampiri hewannya, bismillah Allahu Akbar, lalu ngambil pisau, maka demikian, yang demikian tidak mengapa. Baik, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang, bagaimana jika tidak mengucapkan basmalah? Ya. Apabila menyembelih, disembelihnya untuk Allah Ta'ala, disembahkan untuk Allah Ta'ala, namun tidak mengucapkan basmalah, apakah halal sembelihannya? Nah, di sini ada tiga pendapat kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan itu halal. Ya. Kalau tidak menyebut, tidak mengucapkan bismillah, maka itu halal. Tetap halal, baik dia tahu maupun tidak tahu atau lupa. Maka yang demikian tetap halal. Kenapa? Karena mengucapkan basmalah tatkala menyembelih itu sunnah. Demikian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Sehingga kalau enggak diucapkan, baik lupa maupun ingat, ya, tahu maupun tidak tahu, maka yang demikian tidak mempengaruhi kehalalan sembelihan itu, tetap halal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sembelihan halal jika dia tidak mengucapkan basmalah itu karena lupa. Sehingga lupa mengucapkan basmalah, maka sembelihannya tetap halal. Namun kalau dia tidak mengucapkan basmalah itu sengaja, maka yang demikian sembelihannya tidak sah. Atau dia enggak tahu, dia jahil, enggak ngerti bahwa harus mengucapkan basmalah, sehingga dia enggak mengucapkan, maka ini sembelihannya juga tidak halal. Demikian pendapat mazhab Abu Hanifah, Malik, dan pendapat Ahmad menurut riwayat yang terkenal dari beliau. Barakallahu fikum. Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa kalau tidak mengucapkan basmalah, maka sembelihannya tidak halal. Ya, baik ingat maupun lupa, tahu maupun tidak tahu. Ya. Sehingga wajib mengucapkan basmalah, kalau ditinggalkan apapun alasannya, apapun sebabnya, maka sembelihannya tidak halal. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dan riwayat ini, riwayat yang menyatakan pendapat ini, itu lebih dikedepankan dalam kitab Al-Furu', salah satu kitab rujukan utama di kalangan madhab Hambali. Ya. Ini juga pendapat ya, ini yang riwayat yang dipilih oleh Abu Khattab dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seraya beliau mengatakan bahwa ini juga pendapat banyak dari kalangan salaf. Ya, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu bahwa tidak sah dan tidak halal sembelihan apabila tidak diucapkan basmalah padanya, apapun alasannya, apapun sebabnya, lupa maupun tidak lupa. Karena tegas Allah Ta'ala melarang, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih, janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini umum sifatnya, ya, tidak baik lupa maupun ingat. Nah, dan juga sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ma'un hiraddam wa dhukirasmullah alaih fakuluh. Ya, jika sudah tertumpah darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Sehingga dipersyaratkan boleh memakan dengan dua hal. Disebut nama Allah dan tertumpah darah. Ya, sehingga syarat halal ada dua ini. Ya, maka kalau tidak tertumpah darah, lupa, enggak ditumpahkan darahnya, maka tidak sah, tidak halal. Demikian pula, ya, kalau lupa tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan basmalah, maka juga tidak halal. Nah, sehingga dua syarat ini disebutkan bersamaan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Ya, dalam satu kalimat. Sehingga enggak mungkin untuk dipisah, kecuali jika ada dalil sahih yang menunjukkan pembedaan kedua syarat ini. Dan karena mengucapkan basmalah syarat wujudi, syarat yang harus ada, harus dilakukan. Nah, syarat wujudi ini tidak gugur karena lupa. Ya, sebagaimana sholat dipersyaratkan wudu, ini syarat wujudi. Ya, tidak gugur karena lupa. Sehingga kalau ada orang sholat lupa wudu, enggak kemudian menyatakan sholatnya sah, enggak. Tetap tidak sah walaupun lupa. Ya, walaupun lupa. Demikian. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, bukankah lupa itu uzur? Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ketika mengajarkan doa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau salah. Ya. Orang yang enggak ngerti itu orang yang salah. Ya, dan orang yang lupa enggak sengaja. Sehingga kita memohon kepada Allah, Allah mengajari kita agar memohon untuk tidak dihukum karena lupa dan karena kesalahan. Ya, demikian pula ayat, walaisa alaikum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, tidak ada dosa pada kalian pada sesuatu yang kalian salah padanya. Namun yang berdosa itu adalah yang disengaja oleh hati kalian. Ya. Lupa itu tidak ada kesengajaan dalam kalbu. Enggak sengaja melakukannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini gimana? Bukankah Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang lupa? Sehingga kalau lupa basmalah, ya tidak mengapa begitu. Maka jawabannya adalah bahwa kita juga berjalan sesuai konsekuensi ayat di atas. Ya, kita tidak melanggar ayat ini. Orang yang lupa mengucapkan basmalah tatkala menyembelih atau dia enggak tahu kalau itu wajib sehingga dia tidak mengucapkannya, maka dia enggak dihukum dan dia enggak berdosa. Namun tidak dihukum dan tidak berdosa itu tidak berarti sembelihannya halal. Nah, sehingga tidak berdosa dan tidak dihukum ini masalah. Sementara halal tidaknya sembelihan itu ini masalah lain. Ya, kehalalan sembelihan ini adalah pengaruh hukum wad'i, kaitannya dengan hukum wad'i, yaitu hukum yang bersifat ketentuan dan syarat-syarat yang diletakkan dalam syariat. Sementara berdosa dan tidak dihukum itu kaitannya dengan ahkam taklifi, hukum taklif. Nah, sehingga perlu dibedakan dalam hal ini. Taib, untuk mencerna ini supaya kita faham adalah, kalau ada seorang yang sholat tanpa wudu karena lupa, ya, maka apakah orangnya dihukum? Tidak, dia tidak dihukum. Dan dia tidak berdosa, karena dia tidak sengaja, tidak bermaksud melanggar, tapi karena lupa dia. Ya, sehingga apa? Orang ini tidak berdosa dan tidak dihukum. Namun, ketika tidak berdosa dan tidak dihukum, tidak berarti sholatnya sah. Sholatnya tetap batil, tidak sah. Dia wajib mengulangi sholat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang ayat tersebut. Kemudian, mungkin ada yang iskal juga bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tatkala sejumlah dari para sahabat diberi daging oleh satu kaum, diberi daging sembelihan, ya. Kata para sahabat, la nadri adakah rusmullah alaihi amla, kami enggak tahu ketika menyembelih daging ini tadi mereka menyebut nama Allah atau tidak tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika para sahabat bertanya ini, sammu alaihi antum wa kuluhu, kalian sebut nama Allah sekarang dan makanlah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini bahwa para sahabat yang bertanya itu adalah baru saja masuk Islam. Yani sehingga enggak tahu, tidak banyak mengerti tentang hukum-hukum sehingga bertanya tentang masalah ini. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Yang Rasul ketika ditanya, ini kami enggak tahu apakah tadi ketika menyembelih disebut nama Allah ataukah tidak. Maka Rasul memberi jawaban, makanlah. Apa? Kalian sebut nama Allah dan makanlah. Maka hadis ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan menyembelih dengan nama Allah, yakni lupa atau tidak lupa tatkala menyembelih. Justru hadis ini menunjukkan bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelih merupakan syarat. Buktinya sahabat bertanya. Buktinya sahabat bertanya. Ya, kalau seandainya itu bukan syarat, niscaya sahabat enggak akan bertanya masalah ini. Karena sahabat tahu itu syarat, maka sahabat bertanya. Kemudian Rasul memberikan solusi. Bahwasanya masalah menyebut nama Allah oleh penyembelih itu bukan tanggung jawab kalian. Ya. Karena ini disembelih oleh orang kafir, ahlul kitab yang pada hukum asalnya sembelihannya halal. Kita tidak perlu merinci. Tadi menyebut nama Allah apa enggak? Ya. Maka tugas kalian adalah kalian mau makan ini. Ketika mau makan, tugasnya apa? Membaca basmalah. Bukan kaitannya bacaan basmalah itu mau menghalalkan ini tadi. Kaitannya ketika disembelih tadi, enggak. Tapi begitulah tuntunan ketika mau makan. Adapun perbuatan penyembelih, maka selama dia memang orang yang secara syariat diizinkan menyembelih, hukum asalnya sah. Tanpa kita perlu merinci, kecuali jika ada bukti bahwa dia tidak memenuhi syarat dalam penyembelihannya. Begitu. sehingga bisa difahami ya. Nah, barakallahu fikum. Inilah beberapa penjelasan tentang masalah menyebut, tentang masalah mengucapkan basmalah tatkala menyembelih. Dan yang benar itu adalah wajib dan syarat atas kehalalan sembelian, merupakan salah satu syarat dan tidak gugur karena jahil, karena enggak tahu. Demikian pula tidak gugur karena lupa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, syarat ke-7. Syarat ke-7 adalah penyembelihan dilakukan dengan benda atau alat yang tajam yang bisa menumpahkan darah, namun bukan gigi dan kuku. Ya, namun bukan gigi dan kuku. Ya. Sehingga dari bahan apa? Bisa besi, boleh besi, pisau besi yang tajam, atau kayu yang tajam, atau kaca dan yang lainnya. Sehingga yang tidak boleh adalah dengan gigi dan kuku. Ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ma'un hiraddam wa dzukirasmullah alai fakulu ma lam yakun sinnan aw dzufran wa sa'uhaddithukum an dzalik. Amma sin fa azmun wa amma dzub wa amma dzufr famuda alhabasyah. Sembelian yang telah tertumpah darahnya dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Selama itu bukan menggunakan gigi dan kuku. Dan aku akan jelaskan pada kalian tentang hal itu. Adapun gigi itu adalah karena merupakan tulang. Adapun dzufur, kuku, karena itulah pisaunya orang-orang Habasyah. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka disembelih dengan alat yang tajam dan yang tidak boleh adalah gigi dan kuku ya. Yang tidak boleh adalah gigi dan kuku. Sehingga kalau disembelih dengan dengan selain alat yang tajam, misalnya dengan dicekik, ya, atau disetrum, atau dipukul, ya, atau dibenturkan sehingga mati, maka ini tidak halal. Ya, ini tidak halal. Demikian pula kalau disembelih dengan kuku atau gigi. Juga tidak halal, walaupun mengalir darahnya. Dan zahir teks hadis ini menunjukkan menggunakan gigi dan kuku itu tidak boleh, baik masih tergabung, ya, masih bagian dari pemiliknya, atau sudah terpisah dari pemiliknya. Ya, baik ayyakuna muttasilain au munfasilain. Ya. Masih bergabung baik anggota badan orangnya, masih giginya masih bagian dari dia, demikian pula kukunya. Atau terpisah, kukunya sudah dipotong menjadi kuku sendiri, jadi alat, ya. Kuku atau giginya sudah dipisah giginya karena dia meninggal misalnya, diambil giginya, seperti itu contoh. Ya. Maka ini sama-sama tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Ini tentunya berbeda dengan pendapat madhab Abu Hanifah yang menyatakan kalau terpisah boleh. Tidak, jawabannya sama-sama tidak boleh karena hadisnya bersifat umum. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tadi menjelaskan illahnya, sebabnya. bahwa kenapa dengan gigi tidak boleh? Beliau menjelaskan karena itu merupakan tulang. Maka dari sini timbul perbedaan pendapat kalangan ulama. Apakah ini menunjukkan bahwa yang haram digunakan itu, enggak boleh digunakan itu, hanya gigi saja, ataukah meliputi semua tulang? Apakah meliputi semua tulang? Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Nah, dan pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum ini umum, meliputi semua tulang. Ya, meliputi semua tulang. Karena demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya. Nah, menjelaskan sebabnya. Adapun kuku, maka Nabi alaihi salatu wasallam tadi telah menjelaskan karena itu merupakan perkakas milik orang-orang Habasyah. Nah, sehingga di sini terdapat penjelasan sebabnya adalah karena itu merupakan perkakasnya orang-orang Habasyah. Nah, apakah menunjukkan semua perkakas yang milik orang Habasyah atau berasal dari Habasyah berarti haram? Nah, jawaban yang tepat dalam hal ini atau penjelasan yang paling baik dalam hal ini adalah bahwa orang-orang Habasyah itu memang punya kebiasaan menyembelih dengan kuku mereka. Orang-orang Habasyah itu punya kebiasaan menyembelih dengan kuku. Ya, maka syariat melarang dari hal perbuatan tersebut. Nah, karena apa? Itu akan bertentangan dengan fitrah yang sehat dari dua sisi. Kalau menyembelih dengan kuku, konsekuensinya orang akan memelihara kuku. Ya, untuk kepentingan menyembelih. Yang ini jelas bertentangan dengan fitrah, sunnah fitrah. Yang merupakan itu memang fitrahnya manusia. Ya, yaitu apa? Memotong kuku. Nah, barang siapa yang tidak memotong kukunya, ini perbuatan yang menyalahi fitrahnya. Yang kedua, alasan kedua adalah karena membunuh atau menyembelih dengan kuku itu menyerupai binatang buas. Ya, baik itu hewan buas maupun burung yang buas. Sementara kita umat manusia diperintah untuk tidak berperilaku seperti perilaku hewan-hewan buas tersebut. Demikianlah larangan memotong, menyembelih dengan kuku. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, syarat ke-8, inharuddam, harus tertumpah darah. Yani darahnya itu harus tumpah sebagaimana syarat yang disebutkan di hadis tadi, ma'un hiraddam wa dzukira smullah alai fakul. Nah, hewan yang telah tertumpah darahnya dan disebut nama Allah, maka makanlah. Nah, di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, hewan yang disembelih itu atau hewan yang hendak disembelih sulit dijangkau. Misalnya kabur atau jatuh ke sumur, ya, atau di tempat yang jauh sulit dijangkau, di jurang misalnya. Nah, atau bagian badan kepalanya masuk ke lubang misalnya, sehingga yang terlihat hanya kaki dan bagian belakangnya saja. Maka seperti ini bagaimana caranya? Maka tumpahkan darahnya dari bagian badan dia yang manapun. Ya. Di bagian badan yang manapun ditumpahkan darahnya. Barakallahu fikum. Lalu sehingga ini kondisi apa? Yang sulit dijangkau. Kemudian kondisi kedua, kalau dia hewannya itu terjangkau oleh kita, sehingga hewannya memang ada di depan kita, hadir, ya, atau bisa didatangkan. Nah, maka jika seperti ini, dipersyaratkan penumpahan darah itu pada tempat tertentu, yaitu di leher. Ini sebagaimana asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, az-zakatu fil halqi wal lubbah. Ya, sembelihan itu adalah di kerongkongan, Atha juga mengatakan la dhabah wala nahar illa fil madbah wal min. Fil madbah wal manhar. Tidak ada sembelihan, tidak ada nahar kecuali di tempat menyembelih dan di tempat nahar. Ya, yaitu di mana? Di leher. Ini riwayat ini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak di dalam sahihnya. Nah, bagaimana supaya darah itu tertumpah secara sempurna? Maka itu dengan dengan syarat terpotong 4 bagian penting di leher itu. Ya, 4 bagian penting di leher. Apa saja itu? Yang pertama al-hulqum. Ya, al-hulqum itu majra an-nafas, saluran nafas. Ya, saluran nafas, saluran pernafasan. Ini hulqum yang sering di bahasa kita trachea. Ya, itu hulqum. Ini harus putus. Ya, kalau ini terputus maka putuslah pernafasan. Yang makhluk hidup termasuk hewan itu kalau sudah nafasnya putus maka dia tidak akan hidup lagi. Kemudian yang kedua al-mari. Al-mari ya. Ini adalah majra at-ta'am wasyarab, saluran makanan dan minuman. Ya. Sehingga kalau ini putus maka putuslah saluran makan dari mulut ke perut. Ya. Ini yang disebut dengan tenggorokan ya. Kalau hulqum kerongkongan, kalau ini tenggorokan. Nah, sehingga saluran pernafasan itu kerongkongan, saluran makan tenggorokan. Begitu. Esofagus namanya ya secara bahasa medis. Kemudian yang ketiga dan keempat al-wadjan. Nah, dua wahuma irqan ghalidhan. Dua urat tebal muhitan bil hulqum wal mari. Ya, yang meliputi tenggorokan dan kerongkongan. Kalau dua urat ini diputus, ya, benar-benar darah itu tertumpah. Ya. Yang mana itulah akan menghabiskan nyawa. Ya. Ini yang disebut dengan vena jugularis dan arteri karotis. Ya, dalam bahasa ininya. Sehingga dua urat ini harus putus. Nah, dua urat ini harus putus. Sehingga 4 bagian ini harus putus. Kalau 4 ini putus, maka halal sembelihan. Dengan ijma'ul ulama. Ulama sepakat, kalau 4 ini putus, kerongkongan, tenggorokan dan dua urat ini ya, apa 4 itu? 1 kerongkongan, 2 tenggorokan ya, 3 urat, 4 urat ini tadi wadjan ya, 2 urat ini kanan dan kiri. Yang itu 2 disebut oleh Syekh tadi irqan ghalidhan, 2 urat yang besar yang meliputi kerongkongan dan tenggorokan tadi. Ya. Kalau ini keempat-empatnya putus, maka sepakat ulama itu halal sembelihan. Nah, sekarang kalau syarat minimalnya apakah harus empat-empatnya? Nah, di sini terjadi perbedaan. Kalau artinya kalau 4 sepakat sudah itu halal sudah. Sekarang kalau kurang gimana? Atau syaratnya apakah harus empat-empatnya ataukah boleh kurang? Ya. Pendapat pertama menyatakan harus 4-4-nya. Qatul arba' kullah. Ini sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dari Laits bin Sa'ad dan dari Dawud Al-Zahiri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Ya, sekaligus ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad yang dinukil dalam kitab Al-Mughni dan Al-Insaf. Ya, sekaligus dipilih oleh beberapa fuqaha besar di kalangan madhab Hambali, yaitu Abu Bakar dan Ibnul Banna. Nah, dan di kalam kitab Ar-Rawdah memastikan hal ini, yaitu inilah pendapat Hambali. Nah, dan dipilih oleh Abu Muhammad Al-Jauzi. Nah, dan ditegaskan dalam kitab Al-Kafi, salah satu kitab rujukan utama di madhab Hambali, Al-Aula Qat'ul Jami. Ya. Yang lebih utama adalah diputus semuanya. Empat ini harus putus. Ya, kalau menyembelih harus putus empat ini. Ya. Sehingga memutus jalan nafas, jalan makan, dan darah itu keluar semuanya. Sehingga kalau itu dua urat ini dipotong, keluarlah darah, mengalir darah dengan deras. Ya. Apa itu urat tadi? Al-wadjan. Tadi al-wadjan. Nah, yang itu adalah vena dan arteri. Sehingga benar-benar darah itu keluar. Pendapat kedua menyatakan harus terpotong tenggorokan dan alhamdulillah. Harus terpotong tenggorokan dan dua urat. Atau kerongkongan dan dua urat. Ya. Sehingga tiga, enggak harus empat. Tapi seperti tadi, kerongkongan dan dua urat atau tenggorokan dan dua urat ini. Al-hulqum dan al-wadjan atau al-mari dan al-wadjan. Barakallahu fikum. Ini pendapat Al-Imam Malik. Dan dinukil dalam kitab Al-Insaf dan Al-Idah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menyatakan harus yang terpotong itu tenggorokan dan kerongkongan dan salah satu dari dua urat tadi. Ya. Sehingga yang terpotong apa? Harus kerongkongan dan tenggorokan. Dan salah satu dari dua urat. Ini pendapat ketiga. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga salah satu pendapat di kalangan madhab Hambali. Apa? Di kalangan madhab Hanafi. Pendapat ketiga menyatakan bahwa, atau pendapat keempat ya. Pendapat keempat menyatakan bahwa yang terpotong dari empat itu tiga. Terserah. Yang penting tiga. Dari empat yang terpotong tiga. Sehingga boleh tenggorokan dengan dua urat. Atau kerongkongan dengan dua urat. Ya. Atau kerongkongan, tenggorokan, dan satu urat. Nah, barakallahu fikum. Begitu. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang terkenal di kalangan madhab Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat di kalangan madhab Hambali. Nah, pendapat kelima bahwa minimalnya dua yang terpotong, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Ya, yakni dua. Apa maksudnya ini maksud dua? Kerongkongan dan tenggorokan. Ini minimal. Ini adalah pendapat yang terkenal di kalangan madhab Hambali. Dan ini pendapat madhab Syafi'i. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itulah beberapa pendapat di kalangan ulama tentang mana yang wajib terpotong. Ya. Kemudian berbedanya atau perbedaan pendapat ini karena memang tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini, yakni yang tegas dan sahih, ya, yang menyebutkan masalah ini. Hanya saja memang di sana ada beberapa hadis yang di situ ada pembicaraan tentang sanadnya. Antara lain hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya, naha an syaritati syaitan. Yani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syaritati syaitan wa hiya allati tuzbah fa yuqta al-jild wala tafra al-audaj. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari syaritati syaitan. Apa itu syaritati syaitan? Adalah hewan yang disembelih yang terpotong hanya kulitnya dan kedua uratnya tidak terpotong, ya. Tsumma tutrak hatta tamut. Lalu dibiarkan hewan itu sampai mati sendiri. Ya. Dan ada beberapa hadis yang lainnya. Ya. Namun apabila kita melihat pada hadis utama terkait masalah ini yaitu inharud dam, ya, maun hirad dam, apabila sudah tertumpah darah, wadzukirasmullah alaih, dan disebut nama Allah, fakulu, ya, maka telah kita bahas tadi bahwa Rasul mengaitkan boleh dimakan kalau disebut nama Allah, satu, yang kedua tertumpah darah. Nah, tertumpah darah itu yang paling menentukan adalah dua urat. Nah, sementara tadi ada hadis yang menyatakan wala tufra al-audaj dan tidak terputus dua uratnya. Ya. Maka apabila ini membantu, ya, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa minimalnya yang terpotong dua urat ini tadi. Ya, dua urat ini tadi. Barakallahu fikum. Dan di sana ada beberapa asar dari sahabat Ibnu Abbas, dari beberapa salaf, antara lain dari sahabat Ibnu Abbas, kullu ma afra al-audaj ghair mutarad. Nah, apabila sudah terputus urat, maka itu enggak diragukan lagi. Ya. Demikian di nukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Demikian pula ini dinukil dari An-Nakhai, Syabi, Jabir Ibnu Zaid dan Yahya bin Ya'mur. Atha juga mengatakan adzabhu qat'ul audaj. Menyembelih itu adalah memotong dua urat ini tadi. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan in kuti'a al-wadjain faqad halla akluhu. Kalau sudah terpotong dua uratnya, maka kalau terpotong dua uratnya saja, maka sudah halal untuk dimakan. Nah, sementara mempersyaratkan tenggorokan dan kerongkongan, tidak ada nas yang sharih dan yang tegas dalam masalah ini. Taib. Kemudian, tempat menyembelih adalah leher. Ya, ar-raqabah, semua bagian raqabah itu adalah tempat lidzakah, mahallun lidzakah. Sehingga kalau dipotong bagian atasnya atau bawahnya atau tengahnya, maka halal sembelian. Ya. Namun yang afdol untuk onta itu adalah dengan cara nahr. Adapun selain onta, maka dengan cara dhabah. Apa itu nahr? Nahr adalah tempat lubang di bawah pangkal leher. Ya. Itu yang dihunjamkan tombak di situ. Ya. Sementara dhabah adalah di atas bagian itu. Di atas bagian nahr tadi. Nahr adalah pangkal leher yang di situ ada lubang agak mendalam gitu. Nah, itulah nahr. Nah, bagian atasnya sampai rahang itulah tempat dhabah. Ya, tempat dhabah. Nah, kalau ada apa namanya istilahnya itu yang menonjol di leher itu, nah, disembelih di situ juga boleh. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kalau menyembelih dari depan, leher bagian depan, nah itu naam, itulah yang benar. Sekarang kalau menyembelih dari arah belakang, apakah boleh? Maka sebagian ulama yang itu diantaranya madhab Syafi'i dan madhab Ahmad menyatakan boleh juga. Yang penting terpotong bagian yang harus terpotong tadi. Barakallahu fikum. Inilah tentang menumpahkan darah. Kemudian sekarang kalau menyembelih sesuatu yang terkenai sebab kematian. Ini sebelum dia mengalami kondisi yang menyebabkan dia hampir mati. Lalu segera disembelih, maka yang demikian boleh. Ya, yang demikian itu adalah boleh. Sebagaimana dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Haram atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan yang disebut selain nama Allah dan juga al-munkhaniqah. Ya. Al-munkhaniqah itu yang tercekik. Wal-mauqudah. Wal-mauqudah itu yang terpukul, kena pukulan, ya. Sehingga mati dia. Wal-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah itu yang jatuh dari ketinggian, ya, dari gunung, dari puncak atau jatuh ke sumur. Wan-natihah yang tertanduk. Wa ma akala sab'u atau termakan hewan buas. Ya. Ini juga haram illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Sehingga kalau tersembelih terlebih dahulu sebelum dia mati maka itu boleh. Bagaimana taunya kalau dia belum mati? Imma dengan gerakan, ya. Gerakan kaki atau gerakan ekornya, ya, maka itu boleh disembelih terlebih dahulu. Ya, atau gerakan mata. Nah, perkara kedua yang dengannya diketahui, kalau ketika dipotong maka darah mengalir kuat. Nah, ini menunjukkan dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Kalau dia sudah mati biasanya darahnya beku, hitam dan mancarnya nggak banyak. Maka kalau disembelih seperti itu ternyata kondisinya seperti itu menunjukkan dia sudah mati terlebih dahulu. Baik, ini syarat ke-8. Syarat ke-9, orang yang menyembelih memang diizinkan secara syar'i untuk menyembelih. Ya, karena ada pihak yang tidak boleh menyembelih, itu ada dua macam. Orang yang tidak boleh menyembelih karena hak Allah, kaitannya dengan hak Allah Ta'ala. Seperti seorang yang sedang ihram. Ya, seorang yang sedang ihram. Lalu dia menyembelih hewan buruan. Maka yang seperti ini sembelihannya haram. Ya, sembelihannya adalah bangkai. Tidak boleh dimakan. Demikian pendapat Al-Hasan al-Basri, Al-Qasim, Al-Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawi, Al-Auza'i, dan yang lainnya. Kemudian jenis yang kedua adalah orang yang tidak boleh menyembelih karena kaitannya dengan hak manusia. Misalnya menyembelih yang bukan miliknya. Ya, menyembelih hewan curian. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh dia menyembelih. Ya. Hanya saja sembelihannya apakah halal? Ya, ada dua pendapat kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan sembelihannya tidak halal. Ini pendapat Ishaq bin Rahawi, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan inilah pendapat yang Imam Bukhari rahimahullah cenderung pada pendapat ini. Ya. Pendapat kedua menyatakan bahwa sembelihannya halal. Ya, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hambali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ayolah wa rahimani wa rahmakumullah. Itulah beberapa syarat yang wajib dipenuhi terkait dengan sembelihan. Atau dengan tata cara menyembelih. Syarat-syaratnya ada 9 syarat tadi. Kemudian sekarang berikutnya adalah yang berkaitan dengan adab menyembelih. Yakni beberapa perkara yang perlu diperhatikan yang itu hukumnya sunnah. Apa saja itu? Ya, yang ini hukumnya sunnah, tidak berkaitan dengan halal atau tidaknya sembelihan. Kalau tadi syarat-syarat, 9 syarat tadi itu berkaitan dengan halal tidaknya sembelihan, sah tidaknya sembelihan. Adapun sekarang yang kita sebutkan adab yang perlu diperhatikan, ini hukumnya mustahab tidak wajib. Nah, barakallahu fikum. Apa saja antara lain menghadapkan sembelihan ke arah kiblat tatkala menyembelih. Ya. Ini berdasarkan hadis ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Id bikabsyain. Faqala hina wajjahahuma." Ya. Nabi menyembelih berkurban dengan 2 ekor domba. Lalu beliau bersabda, tatkala menghadapkan kedua sembelihannya itu, ini menghadapkan ke arah kiblat. Maka dari sini ulama menyebutkan bahwa di antara adab yang perlu diperhatikan tatkala menyembelih adalah menghadapkannya ke arah kiblat. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, walaupun dalam sanadnya ada perbincangan di kalangan ulama ahlul hadis. Yang kedua, adab kedua yang hendaknya diperhatikan adalah al-ihsan ila dzabihah. Berbuat baik pada sembelihan. Yaitu apa? Melakukan segala hal yang membuat nyaman hewan yang disembelih tatkala hendak menyembelih. Antara lain menyiapkan alat sembelihan yang tajam. Ya. Dan menyembelihkan di tempat sembelihan yang di leher dengan kuat dan cepat. Ya, dengan kuat dan cepat. Ya, dengan kuat dan cepat sehingga tidak menyiksa hewan itu, sehingga dia cepat proses ya, penyembelihannya dan cepat dalam proses kematiannya. Begitu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa in qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adh-dhabha wal yuhidda hadukum syufratahu wal yurih dhabihatahu." Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah tatkala membunuh. Ya, dan apabila kalian menyembelih, berbuat baiklah pada sembelihannya, yaitu tajamkanlah pisaunya dan nyamankanlah posisi sembelihan itu. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa ihsan itu tetap wajib sampai dalam masalah ketika hendak menumpahkan darah hewan yang hendak disembelih. Ya. Masuk menyembelih bahimatul an'am. Ya, sehingga perlakukanlah dengan lembut, jangan kasar, ditarik, ya, atau didorong sedemikian rupa lah. Perlakukan dengan baik, dengan lembut, nah, dengan halus, ya. Dan sebaliknya, kalau sudah mengeksekusi sembelihan, pisau tajam, cepat, nah, sehingga proses kematiannya dan proses sakitnya sembelihan itu juga berlangsung cepat, enggak menyiksa dia. Kemudian adab ketiga yang ini sunnah mustahab adalah ketika melakukan sembelihan terhadap onta, ya, yakni nahr terhadap onta, dengan posisi dia berdiri dan kaki kirinya diikat, yakni kaki depan kiri itu diikat. Disebutkan dalam ayat, "Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf." Ya. Tafsir ayat ini adalah qiyaman 'ala thalath qawaim ma'qulatan yadahal yusra. Yani dia berdiri di atas 3 kakinya dan kaki depannya yang sebelah kiri terikat. Demikian tafsir dari Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, di antara adab yang perlu diperhatikan tatkala menyembelih, ayazbah ghairal ibil mudja'ah. ala jambiha. Untuk selain onta, menyembelihnya itu dengan cara dibaringkan. Ya, dibaringkan di salah satu sisi badannya. Lalu diletakkan kaki di lempeng lehernya. Sehingga benar-benar menguasai si sembelihan tadi itu. Hewan yang disembelih tadi itu. Ini sebagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diterangkan oleh salah seorang sahabatnya, sahabat Anas bin Malik. Ya, wadi'an qadamahu ala sifahihima. Nabi meletakkan kakinya di atas lempeng lehernya. Yusammi wa yukabbir. Dia menyebut nama Allah, bismillah, dan bertakbir. Fadabahahuma biyadih. Lalu beliau sembelih kedua domba itu dengan tangannya. Nah, dibaringkan ini pada sisi kiri. Karena itu akan lebih memudahkan bagi penyembelih. Ya, dan bisa dihadapkan dengan mudah ke arah kanan. Ke apa? Ke arah kiblat. Ya, dengan ke arah kiblat, baringkan. Ya, ke arah kiblat, dan dihadapkan ke arah kiblat. Demikian. Sehingga apa? Tangan kanannya yang bergerak untuk menyembelih. Nah, hewannya berbaring di sisi badan sebelah kiri. Ya. Kecuali kalau dia kidal. Ya, ternyata kidal, maka boleh dengan arah yang berlawanan. Kemudian kepala diangkat sedikit. Kepala dipegang, ya, dan diangkat sedikit supaya jelas tempat dhabah, posisi sasaran di dhabah itu. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Kemudian sunnah yang kelima adalah menyempurnakan terpotongnya 4 bagian di leher itu, yaitu tenggorokan, ya, kerongkongan, dan 2 urat. Adapun persyaratan mana minimal yang harus terpotong, maka sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya di bagian syarat. Kemudian sunnah yang keenam atau adab-adab yang keenam adalah memberikan atau menawarkan air, menunjukkan air kepadanya, pada hewan yang dari sembelih itu. Ini disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, namun tidak menyebutkan dalilnya. Jadi kalau dia sembelihan itu minta air, ya, dia mau ke air, maka jangan dihalangi kalau dia ingin air. Nah. Yang ketujuh, sembunyikan pisaunya sehingga ditutupi dari pandangan hewan yang tidak disembelih. Ya. Sehingga sebelum detik-detik ketika dia hendak disembelih, jangan sampai melihat pisaunya itu. Nah, Imam Ahmad mengatakan tuqadu ila dzabah qudan rafiqan. Hendaknya hewan yang hendak disembelih itu digiring. Ya, untuk disembelih dengan giringan yang lembut. Ya, wa tuwara sikkin anha, dan sembunyikanlah pisau darinya. Wala yadhhar as-sikkin illa inda dzabah. Sehingga sikkin jangan ditampakkan kecuali ketika saat eksekusi sembelihan itu. Nah, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian, ya, untuk menyembunyikan pisaunya itu. Ya, Nabi juga mengatakan wasyah in rahimtaha rahimakallah. Ya, kambing ini kalau kamu sayangi, maka engkau akan, Allah akan menyayangi kamu. Nah, kemudian yang ke-8, mengucapkan takbir setelah menyebut bismillah. Sehingga bismillah wallahu akbar. Ya, bismillah wallahu akbar. Ini berdasarkan hadis Anas yang tadi kita sebutkan tentang cara Nabi alaihi salatu wasalam tatkala menyembelih. Ya, dhaha bikabsyain yusammi wa yukabbir. Ya, beliau menyembelih 2 ekor domba dan beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Dan pendapat Hambali, ulama-ulama Hambali, madhab Hambali, sifat umum bahwasanya ini takbir ini sunnah baik fi dhabihatil qurban wa dhabihatil lahm, sembelihan ibadah yakni kurban akikah atau hadyu, maupun sembelihan untuk dimakan. Ya. Dan tidak disunahkan adanya tambahan selain bismillah dan takbir, karena tidak ada keterangan dalil dalam masalah ini. Termasuk salawat ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, maka tidak ada dalilnya. Dan tidak sesuai dengan momen ini, ucapan salawat. Ya. Bahkan dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya, dinukil dari Al-Qadhi Iyad, bahwa beliau menukil dari Imam Malik dan para ulama lainnya, makruh bersalawat kepada Nabi ketika menyembelih. Sehingga tidak disebut kecuali nama Allah saja. Tatkala menyembelih, tidak disebut kecuali nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ke-9 adalah menyebut nama. Ya, tatkala menyembelih, udhiyah atau akikah, menyebut nama siapa. Ya, ini milik, diniatkan untuk siapa. Ya. Sehingga mengucapkan bismillah Allahu Akbar Allahumma hadha anni. Ya, ini dalam hadis demikian. Allahumma hadha anni wa amman lam yudhahi min ummati. Demikian ucapan Nabi tatkala menyembelih. Ya. Sehingga sebutkan namanya. Sehingga kalau dia memang dia sendiri yang menyembelih, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ya. Atau kalau dia mewakili orang lain, maka sebutkan siapa sahibul kurbannya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma an, Allahumma hadha an fulan wa fulan. Ya. Sebutkan nama-namanya. Barakallahu fikum. Sehingga menyebut nama ini, menyebut nama untuk siapa yang diniatkan sembelihan itu tatkala menyembelih. Ya, saat eksekusi penyembelihan. Sebagaimana tadi setelah takbir dan setelah ucapan bismillah dan takbir. Ya. Adapun yang dilakukan banyak orang dengan mengelus-elus hewan kurban lalu diulang-ulang namanya, nama orang sahibul kurbannya, maka ini tidak ada dasarnya. Sehingga enggak boleh dilakukan. Yang ke-10, berdoa tatkala eksekusi menyembelih itu, berdoa agar diterima sembelihannya. Allahumma taqabbal. Ya, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala menyembelih, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Maka ada doa agar diterima sembelihan itu. Inilah 10 poin yang itu mustahab ya untuk dilakukan, yang merupakan bagian dari adab-adab tatkala menyembelih. Dan di sana ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan tatkala menyembelih. Antara lain, menyembelih dengan alat yang tumpul, enggak tajam. Kemudian menajamkan pisau dan dilihat oleh hewan yang hendak disembelih, ini juga makruh. Atau tatkala menyembelih satu hewan, yang lainnya, hewan-hewan lainnya yang hendak disembelih berikutnya itu melihat, ini juga makruh. Ya. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang membuatnya sakit atau menyakitinya sebelum nyawa itu benar-benar habis atau hilang. Ya, sehingga baik sebelum atau setelahnya, yakni sebelum disembelih, jangan sampai menyakiti si hewan ini. Atau sudah disembelih tapi belum hilang nyawanya, maka juga jangan dilakukan. Ya, sehingga kalau masih tampak bergerak, biarkan dia selesai bergerak, selesai hilang sampai benar-benar mati. Ya, sampai benar-benar mati. Barakallahu fikum. Sehingga jangan langsung dikuliti. Begitu pokok sudah disembelih karena buru-buru, ya panitia misalnya karena banyak yang disembelih, pokoknya sudah sembelih langsung dicincang, dikuliti. Nah, ini enggak boleh. Ya, bahkan ulama menyatakan haram yang demikian, bukan hanya makruh, tapi haram. Karenanya di peraturan Menteri Kesehatan Permentan nomor 114 tahun 2014 yang memang mengatur tentang pemotongan hewan kurban, di pasal ke-30 disebutkan pemastian hewan mati sempurna. Ya, pemastian hewan mati secara sempurna. Yang ini dilakukan dengan cara melakukan uji refleksi kornea negatif, hilangnya pernafasan, nah, dan terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak. Ya, sehingga dipastikan dulu mati. Gimana matinya? Dipastikan itu dengan beberapa cara tadi. Uji refleks kornea atau hilangnya pernafasan ritmik atau terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak. Ini poin satu. Kemudian poin kedua, sebelum hewan mati sempurna, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut, kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat. Ya. Itu. Sehingga kalau belum mati, dilarang. Demikian dalam peraturan regulasi pemerintah kita. Sehingga sebelum dia mati, benar-benar mati, jangan dilakukan pengulitan terlebih dahulu. Lalu berikutnya yang juga termasuk makruh adalah menghadapkannya pada selain kiblat tatkala menyembelih. Ini juga disebut oleh ulama sebagai perbuatan yang makruh. Para hadirin kaum muslimin rahimani rahmakumullah, apabila kita jadi juga melihat secara lebih cermat peraturan Kementerian Pertanian ya nomor 114 tadi tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban, juga disebutkan beberapa hal berkaitan dengan cara penyembelihan. Ya. Di antaranya di pasal ke-27 ayat kedua atau ayat pertama, pasal 27, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan kesejahteraan hewan. Ya, di sini harus sesuai dengan syariat Islam dan harus ihsan kepada hewan yang disembelih itu. Lalu syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, nah, disebutkan beberapa poinnya. Hewan yang akan disembelih disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. B. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah, bismillah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian C, penyembelihan dilakukan dengan satu kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat. Ya, ini salah satu sunnah, ya, yaitu ihsan kepada hewan tadi. Kemudian D, penyembelihan dilakukan dengan cara mengalirkan darah melalui pemotongan tiga saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah, vena, jugularis dan arteri karotis, kanan dan kiri, wadajain, ya, wadajain, demikian. Ini dua tapi jadikan satu. Kalau tadi penjelasan kita hitung satu-satu. Ya. Kemudian saluran pernafasan dan saluran makan. Ya. Ini di sini disebut tiga. Karena apa? Wadajain tadi dihitung satu. Kalau tadi kita menghitung wadajain dua. Lalu tenggorokan dan kerongkongan sehingga empat. Artinya di peraturan permentan ini dipersyaratkan semuanya terpotong gitu. Lalu yang E, adanya pancaran aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup. Ya, artinya indikasi itu masih hidup gitu loh. Seperti tadi untuk menghadapi kalau ternyata hewannya kok diem. Jangan-jangan mati nih. Ternyata, loh, gimana kita sembelih apa enggak? Ternyata apa? Untuk membuktikan bahwa kita tatkala menyembelihnya dalam keadaan hidup, diketahui dengan cara apa tadi? Darah memang mengalir deras. Menunjukkan ini yang kita sembelih ini barang hidup. Itu. Kemudian pasal 28, perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar. Ya, dibanting, diinjak, ditarik ekor atau ditarik kepalanya. Ini tadi sudah kita bahas, yaitu harus ihsan. Ini salah satunya. sehingga enggak boleh dengan kasar. Harus tetap berbuat ihsan, ya. Kemudian tadi kita telah sebutkan harus setelah disembelih harus dipastikan bahwa hewan itu telah mati. Sebelum dipastikan atau ada tanda-tanda yang pasti hewan itu telah mati, enggak boleh ada tindakan. Nah, kalau sudah hewan itu telah mati, maka boleh ada tindakan, yaitu pengikatan saluran makan, ya, pemisahan kepala dengan tubuh, dipenggal kepalanya, lalu apa, penyayatan kulit sepanjang dada dan perut, ya, serta bagian medikal kaki depan dan kaki belakang, ya, dan seterusnya. Bisa dibaca di pasal ke-31. Kemudian ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, terkait di sini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke meja redaksi atau ke kami, ya, yaitu bagaimana apabila hewan kurban itu tatkala diturunkan dari mobil misalnya mengalami patah kaki, ya, sementara kaki patah itu kan haram, ya, kalau pincang saja cacat yang menyebabkan tidak sah, terlebih lagi kalau kakinya patah. Nah, ini bagaimana? Telah kita jelaskan di pembahasan yang lalu, kajian kita, bahwa apabila hewan kurban itu telah ditayin, maka jika ternyata ada kendala terkait hewan kurban itu, maka wajib diganti. Termasuk apabila tadi kalau dia normal, kemudian terjadi cacat. Maka di sini dilihat, apabila cacatnya itu karena kecerobohan pemilik atau orang yang memelihara, maka wajib diganti. Tapi karena apabila cacat itu bukan karena kecerobohan, maka tidak mengapa tetap menggunakan hewan tersebut. Ya. Karenanya di permentan ini diberi aturan. Nah, ini mungkin bisa menjadi acuan apakah kita ini ceroboh apa tidak. Ya. Yaitu di pasal ke-20. Penerimaan hewan kurban harus memenuhi persyaratan. A. Hewan kurban diturunkan dari alat angkut paling lama dalam waktu 1 jam setelah tiba di tempat penampungan. Sehingga ini paling lama, jangan terlalu lama berada di mobil dia, mobil angkut. Sehingga kalau terlalu lama, ya ini disebutkan di 1 jam. Itu berarti ada kecerobohan dan keteledoran dari kita. Kemudian B, apabila menggunakan rampa, hewan kurban dibiarkan turun dengan sendirinya, tidak dipaksa. Yakni dari mobil kan tinggi. Kemudian ada rampa, yakni ada lompatan, ya, yang semacam tangga begitu. Maka hewan kurban dibiarkan turun dengan sendirinya, tidak dipaksa, ditarik, dipukul atau dicambuk. Ya. Sehingga kalau ada tindakan seperti ini, maksa, nyambuk, maka itu bisa jadi teranggap kecerobohan, ya. Dan tidak dibiarkan turun dengan meloncat atau dilempar, ya. Sehingga jangan dibiarkan turun meloncat dia, karena itu beresiko. Tadi salah satu resikonya adalah kaki patah atau apalagi dilempar oleh orangnya, ya. Ini nggak boleh. C, apabila menggunakan gundukan pasir atau pengurangan ketinggian tanah, hewan dituntun agar tidak terjatuh. Nah, ini. Sehingga kalau enggak dituntun, maka berarti ada ceroboh. Maka hewan dituntun agar tidak jatuh atau terpleset yang mengakibatkan cedera. D. Hewan yang terindikasi sakit dipisahkan dari hewan lainnya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Termasuk ini tadi bisa mencederai tiba-tiba hewannya sakit. Kenapa ini? Ya. Maka harus salah satu teknis yang perlu diperhatikan adalah hendaknya memisah hewan yang sehat dengan yang sakit, begitu. Ini beberapa poin pembahasan kita yang ini kita sengaja agak berpanjang lebar di kajian yang terakhir ini, karena ini pembahasan terakhir, ya, berkaitan dengan tata cara menyembelih, baik yang wajib yang menjadi syarat dan yang mustahab. Dan kita lengkapi dengan penjelasan dari regulasi pemerintah kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi pencerahan dan sebagai bekal untuk kita melaksanakan ibadah agung dan mulia ini, yaitu ibadah kurban, ya, dua hari lagi insya Allah, tanggal 10 Zulhijjah, yang pada tahun ini adalah hari Jumat besok lusa. Demikian, apabila ada yang salah dari apa yang Anda sampaikan, maka itu datangnya dari syaitan dan dari Anda pribadi, dan maka saya mohon maaf dan mohon kiranya sudi untuk menyampaikan pengingat atau teguran atau nasihat kepada saya atau masukan sehingga saya mengetahui letak kesalahan-kesalahan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.